lambaikan tangannya semuanya sama-sama dong. Buat kita semuanya para aku cah kerja. Mudah-mudahan selalu selamat dalam bekerja ya. Amin. Buat yang dari Kudus dan Demak, matur suwun ya rek. Cakar cakar cakar.